بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني أخواتي رحمني رحمكم الله kembali melanjutkan bahasan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Yani dalam bahasan tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin disebabkan sebuah dosa kecil atau besar. Dan masalah ini dah kita rincikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkenaan dengan takfir, mengkafirkan. Jadi tidak boleh mengkafirkan karena sebab dosa yang dia lakukan, yakni dosa besar yang dilakukan. Dan ini diselisihi oleh Al-Khawarij sebagaimana kita sebutkan, dan juga sebagian daripada Murji'ah, bahwa mereka, yakni Khawarij, mengatakan mengkafirkan orang-orang yang pelaku dosa besar. Dan dah kita sebutkan, mereka menyebutkan mereka adalah orang yakni kafir kemudian kekal di dalam neraka. Masalah ini dah kita rincikan, kemudian juga kita dah sebutkan berkaitan dengan bawabit, yakni ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya yang berkenaan dengan at-takfir, yang berkenaan dengan at-takfir, yakni mengkafirkan seseorang. Kita dah sebutkan ada yang disebut dengan takfir mutlak, ada yang disebut takfir al-mu'ayyan. Ini kita dah jelaskan dengan rinci, yakni kita sebutkan takfir mutlak, yakni takfir mengkafirkan secara umum, yakni dengan menyebutkan nas-nas umum yang mengatakan perbuatan, suatu perbuatan itu kafir, suatu perbuatan itu kafir. Ada juga takfir al-mu'ayyan, takfir orang per orang. Dan ini dah kita rincikan juga syarat dan ketentuannya. Ada syarat-syaratnya. Kemudian setelah syarat-syaratnya, kita sebutkan ada penghalang-penghalangnya. Nah, dan masalah takfir ini masalah yang berat, masalah yang bukan ringan. Dan ini balik kepada ulama, balik kepada ulama. Adapun kita hanya sekedar tahu ilmunya saja, wawasan saja, tanpa kita yakni praktikkan satu-satu. Karena ini masalah berat. Apabila seorang itu telah mengkafirkan orang, jadi konsekuensinya besar. Jadi orang itu tak boleh dinikahkan, menikahkan, tidak boleh mewariskan, diwariskan, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, dan lain-lain daripada konsekuensinya. Dan dah kita sebutkan juga berkaitan dengan takfir mutlak, kaidah yang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lazimul qaul laisa bil qaul. Dan ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian, bentuk kehati-hatian. Dan konsekuensi suatu ucapan tidak semestinya menunjukkan ucapannya. Maknanya tidak semestinya menunjukkan akidahnya orang tersebut. Karena mungkin ada penghalang-penghalang, dan penghalang-penghalang itu sudah kita sebutkan. Jadi pada hakikatnya ini adalah masalah yang besar, tapi perlu untuk dibahas. Kenapa? Karena agar kita pun hati-hati, kita, keluarga kita, gitu ya, hati-hati jangan sampai kita tanpa terasa jatuh ke dalam kekufuran tersebut, jatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan, atau kesyirikan. Nah, baik, jadi selanjutnya kita masuk ke bahasan ke mana satu? Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syafuni, hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ahlul hadis berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian dari ulama salaf, semoga Allah merahmati mereka semua, mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan mengeluarkannya dari Islam berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, batas antara seorang hamba dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Adapun Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya serta sebagian dari para ulama salaf, semoga Allah merahmati mereka semua, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tidaklah dikafirkan selama dia meyakini kewajibannya. Hanya saja wajib membunuhnya sebagaimana wajib membunuh orang yang murtad dari Islam. Mereka menafsirkan hadis tersebut bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat karena menentang kewajiban sholat, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam bahwa beliau berkata, sesungguhnya aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka mengingkari hari kiamat. Beliau, Nabi Yusuf alaihissalam, sebelumnya tidaklah masuk dalam sebuah kekufuran. Kemudian beliau memisahkan diri dari kekufuran itu. Akan tetapi beliau dikatakan meninggalkan kekufuran itu karena menentangnya. Baik, masuk ke dalam bab baru dalam kitab kita, yakni hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini adalah khilaf qadim, khilaf yang lama di kalangan ulama, yakni apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tidak ada khilaf di antara ulama meninggalkan sholat dengan sengaja dengan keyakinan sholat itu tidak wajib. Ini tidak ada khilaf. Jadi sekali lagi ini yang perlu diketahui, tidak ada khilaf di kalangan ulama orang, yakni kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan meyakini sholat itu tidak wajib, dengan meyakini sholat itu tidak wajib. Jadi kalau orang meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat itu tidak wajib, baik baginya maupun bagi seluruh kaum muslimin, maka ini ijma, sepakat ulama, dia kafir. Dia sengaja maupun tidak sengaja gitu ya, tapi dah keyakinannya semacam itu, maka kafir. Jadi sekali lagi, itu yang ijma. Kemudian ini yang masalah hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau dengan sengaja, ya ini belum tentu ada keyakinan. Jadi kalau ada keyakinan sholat itu tidak wajib, jadi kita sebutkan ijma ulama itu sebagai, yakni yang mengatakan mereka itu kafir. Adapun sengaja tapi masih ada keyakinan kewajiban, tapi karena dia malas dan sebagainya, maka ini yang menjadi masalah di sini. Dan inilah yang dimaksud oleh penulis di sini, yakni Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Jadi alul hadis berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, yakni sholat fardu dengan sengaja dan masih berkeyakinan sholat itu wajib baginya. Tapi kalau tidak wajib baginya, berarti ini di luar bahasan, karena dia kafir. Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian dari ulama salaf, semoga Allah merahmati mereka, semua mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan mengeluarkannya dari Islam berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW, bainal abdi wa syirki tarkus sholah, faman tarakas sholah faqad kafar. Batas antara seorang hamba dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, di sini berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak. Jadi selama dia masih meyakini kewajibannya, tapi selama itu dia tidak kafir, tapi masuk ke dalam daerah kawasan bahaya, daerah fasik, fusuk. Jadi dia fasik. Jadi dua-dua ini, baik pendapat yang mengatakan tidak kafir maupun kafir, pada asalnya dua-duanya ini berbahaya. Jadi disebabkan itu orang yang meninggalkan sholat hendaknya tobat, karena ini dosa yang paling besar sekali, meninggalkan sholat. Sampai khilaf ulama begitu. Khilaf ulama apakah dia kafir apa tidak. Jadi yang tidak mengatakan kafir, taib, ini juga memiliki dalil. Taib, yang mengatakan kafir pun seperti Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala pun memilih, ini nampaknya beliau memilih kafir. Yani yang tidak memasukkan ke dalam kafir, yakni tidak mengkafirkan, tentu dalilnya adalah dalil firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Jadi dosa selainnya di sini termasuk ke dalamnya dosa meninggalkan salat tentu dengan malas, dengan sengaja. Kemudian juga ada riwayat Anas bin Malik rahimahullahu radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya bahwasanya orang yang tidak orang yang meninggalkan salat itu tidak kekal dalam neraka, dan lain-lain riwayat-riwayat yang ada. Taib. Dan ini juga pendapat daripada yang dikuatkan pendapat oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan dan juga murid-muridnya. Nah, adapun yang mengkafirkan yakni orang yang meninggalkan salat, ini biasanya yakni ulama-ulama terdahulu banyak dan kita akan nukilkan dan juga dikuatkan oleh ulama-ulama sekarang semacam Syekh bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kemudian juga ulama-ulama yang lain. Taib. Jadi itu permasalahan ini masalah yang berat sekali, oleh karenanya semestinya kaum muslimin tidak boleh meremehkan semacam ini. Kalau puasa, kalau zakat, ini khilafnya tidak sebesar khilaf pada sholat. Jadi mereka khilaf juga apakah kafir apa tidak gitu. Tapi khilafnya tidak sebanyak sholat. Jadi bahkan yang majoriti menyebutkan tidak kafir kalau meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Nah, tapi kalau puasa, kalau sholat justru yang majoriti adalah yang mengkafirkan. Nah, taib. Jadi contoh misalnya kita sebutkan, jadi ulama-ulama yang memilih pendapat ini semacam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi dalam kitabnya banyak kitab yang beliau sebutkan di sini, misalnya hukum tarikh shalah, kemudian kitab-kitab yang lain. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada 22 dalil yang menyatakan orang yang meninggalkan salat itu kafir. Beliau menyebutkan ada 22 dalil di situ. Termasuk salah satu dalilnya adalah yang tadi kita bacakan yang ada dalam bab kita nih. Terus dan juga imam-imam yang lain semacam al-imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala termasuk juga menyebutkan demikian. Kata beliau rahimahullahu taala di majmu' fatwanya, kata beliau, wa takfir tarikus shalah huwal masyhur al-ma'thur an jumhuris salaf min ashabati wat tabi'in. Mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, adalah pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur dari jumhur ulama salaf. Min ashabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Takfir tarikus shalah, mengkafirkan orang yang meninggalkan salat adalah pendapat yang masyhur dari jumhur ulama salaf, yakni majoriti ulama salaf dari sahabat dan tabi'in. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan juga Syekh Amin Al-Ashinqiti rahimahullahu taala dalam tafsirnya itu, dalam tafsirnya tafsir Adwa'ul Bayan, kata beliau setelah yakni nukilkan hadis ini, hadis yang di kitab kita tadi yang kita bacakan, bainal abdi, yakni batasan antara seorang hamba dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa wadihun fi anna tarika salati kafirun. Dan hadis ini menunjukkan jelasnya hukum orang yang meninggalkan salat itu kafir. Ini kata beliau. Ini hadis ini wadih. Wahwa dan hadis ini wadihun, jelas. Fi anna tarika salati kafirun. Jadi bahwa orang yang meninggalkan salat itu hukumnya kafir. Ini kata beliau rahimahullah. Syekh Amin Asy-Syankiti. Dalam kitabnya, kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan. Terkenal kitab tafsir ini, kitab Adwa'ul Bayan. Dan banyak lagi ulama-ulama salaf terdahulu yang kalau kita nukilkan tidak cukup waktunya, banyak. Oleh sebab itulah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala majoriti. Ya, walaupun tadi kita sebutkan ada juga pendapat-pendapat yang tidak mengkafirkan, biasanya yang dari kalangan mazhab Syafi'i dan seperti yang disebut di sini. Taib. Jadi kita baca dulu, adapun Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya serta sebagian dari para ulama salaf, semoga Allah merahmati mereka, semua berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat tidaklah dikafirkan selama dia meyakini kewajibannya. Hanya saja wajib membunuhnya sebagaimana wajib membunuh orang yang murtad dari Islam. Mereka menafsirkan hadis tersebut bahwa barang siapa yang meninggalkan salat karena menentang kewajiban salat, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam bahwa beliau berkata, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun." Sesungguhnya aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka mengingkari hari kiamat. Beliau Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya tidaklah masuk dalam sebuah kekufuran, kemudian beliau memisahkan diri dari kekufuran itu, akan tetapi beliau dikatakan meninggalkan kekufuran itu karena menentangnya. Jadi artinya apa nih? Hadis yang gaibab kita nih, hadis yang kita sebutkan nih, difahami oleh orang, difahami oleh ulama yang mengatakan tidak mengkafirkan, difahami ada yakni kata-kata yang terbuang di situ, ada kata-kata yang yakni sebagai apa, pelengkap di situ yang tidak disebutkan. Yakni apa? Seperti yang disebutkan di sini, mereka menafsirkan hadis tersebut bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat karena menentang kewajiban, maknanya apa? Tidak meyakini kewajibannya, menentang kewajibannya, yakni tidak meyakini kewajibannya. Berarti kalau ini dah kafir. Jadi semasa masih tidak menentang, tapi dia sengaja tidak melakukannya karena malas dan sebagainya, maka ini pendapat masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, ini tidak kafir. Taib. Jadi dan dah kita sebutkan juga sebagian dalilnya, di antara dalil umum ayat, kemudian juga asar daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan jadi itu yang tidak mengkafirkan, yang mengkafirkan tadi dah juga kita bacakan, yakni apa, pendapat-pendapatnya kita nukilkan, dan itu adalah masyhur di kalangan sahabat dan tabi'in sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tadi dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Dan sahabat-sahabat banyak sekali yang berpendapat yakni mengkafirkan, dan disebutkan jumhur, yakni kebanyakan majoriti ulama salaf, semacam Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Abu Hurairah, dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, banyak sekali. Taib. Sekarang apa namanya, ulama-ulama yang berpendapat kafirnya orang meninggalkan sholat, mereka pun berbeda pendapat. Mereka pun berbeda pendapat. Ukuran meninggalkan sholat yang mana satu? Apakah ukuran kekafiran tersebut hanya meninggalkan satu sholat saja, misalnya sholat subuh misalnya? Nah, itu termasuk kafir apa tidak? Ini berbeda pendapat ulama yang ini. Sekarang dah kita ketepikan dulu pandangan yang tidak mengkafirkan. Nah, jadi tidak mengkafirkan itu termasuk ulama, yakni pandangan ulama-ulama ahlus sunnah juga. Kemudian pandangan yang yakni mengkafirkan ini yang majoriti. Nah, ini yang kita akan bahas sedikit berkaitan dengan ini. Jadi yang menyebutkan kafirnya orang yang tidak meninggal, orang yang meninggalkan sholat, itu tadi kita sebutkan berbeda pendapat. Nah, jadi ada yang mengatakan mereka kafir dengan hanya meninggalkan satu sholat saja. Jadi kalau satu sholat saja dia yakni tinggalkan dengan sengaja gitu ya, tidak dengan tidur, tidak dengan lupa, tidak dengan ada udzur-udzur lain, sengaja gitu ya, ini dah kafir satu sholat saja. Ada yang mengatakan kafir yakni dengan meninggalkan dua sholat. Kafir dengan meninggalkan dua sholat. Jadi kalau satu sholat berarti tidak, kalau dua sholat baru. Nah, ada juga yang menyebutkan jamak gitu ya. Jadi kalau dia dikafirkan kalau meninggalkan tiga sholat, tiga kali sholat dan lebih. Nah, gitu ya, tiga kali sholat dan lebih, mungkin empat, lima gitu. Jadi tiga ke atas, tiga ke atas. Dan ini riwayat daripada Imam Ahmad. Riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan bahwa meninggalkan lebih daripada tiga, yakni tiga ke atas, 3, 4, 5, 6, itu baru dikatakan kafir. Ya, sengaja meninggalkan ni dengan jumlah ni 3 ke atas, maka baru dikatakan kafir. Kalau masih 1, 2, itu tidak. Ini riwayat daripada Imam Ahmad. Terus selanjutnya ada yang mengatakan yakni dikafirkannya seorang meninggalkan sholat dengan sengaja apabila meninggalkan sholat secara keseluruhan. Meninggalkan sholat secara keseluruhan. Jadi apa perbedaan yang ini dengan yang tadi, yang tiga ke atas? Kalau yang tiga ke atas masih kehitung, masih terhitung, tiap lima sholat dalam sehari ini, habis itu dia tinggalkan empat, itu sudah kafir. Nah, ini tadi riwayat Imam Ahmad. Tapi yang ini yang meninggalkan sholat yang terakhir ini, meninggalkan sholat secara keseluruhan. Ya, ini satu bulan full dia tidak pernah sholat gitu, satu tahun full dia tidak pernah sholat. Jadi misalnya satu minggu misalnya full, misalnya tidak pernah sholat. Jadi itu keseluruhan namanya. Yani keseluruhan maknanya apa? Lima waktu tidak pernah dilakukan. Dari sebulan dia tidak meninggal apa? Dia meninggalkan sholat dengan sengaja, malas-malasan. Nah, ini juga pendapat. Dan pendapat ini diambil oleh yakni pendapat daripada Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, dan juga pendapat imam-imam yang lain. Kalau kita sebutkan di sini Muhammad bin Ka'ab, kemudian As-Suddi. Nah, ini As-Suddi Al-Kabir. Imam As-Suddi Al-Kabir yang memiliki tafsir, kemudian dan lain-lain daripada ulama salaf. Nah, kemudian dalilnya mereka adalah, jadi yang lebih dekat tentu yang terakhir ini, yang lebih dekat tentu pendapat yang terakhir ini. Dan kita akan bacakan sekarang dalilnya. Dalil mereka antaranya adalah dalam surah Maryam ayat 59. Maryam ayat 59 disebut fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Jadi akan datang generasi setelah mereka, akan datang generasi setelah mereka, yakni yang menyanyiakan salat, yang menyanyiakan salat dan mengikuti nafsu, mengikuti hawa nafsu. Maryam ayat 59. Jadi di situ disebut adha'us shalah, yakni menyia-nyiakan salat. Maknanya menyia-nyiakan di situ disebut, maknanya misalnya dalam tafsir At-Tabari dan juga tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebutkan makna idha'ah, makna menyia-nyiakan di situ adalah meninggalkan salat bil kulliyah, yakni dengan keseluruhan. Keseluruhan total dia sama dengan yang tadi mengatakan tidak wajib gitu. Yang mana? Seperti itu. Tidak. Kalau yang tidak wajib, kalau dia berkeyakinan tidak wajib, itu memang sudah di luar bahasan. Bukan tidak termasuknya. Bukan tidak termasuk. Kalau dah ada keyakinan tidak ada kewajiban, maka walaupun dia buat, walaupun dia lakukan, itu tetap kafir karena keyakinannya. Nah, yang ini dia tetap yakin, tapi dia tidak lakukan, sengaja, malas gitu. Tapi tetap yakin gitu. Tapi kalau udah tidak yakin, oh saya nih misalnya tidak wajib bagi saya misalnya, walaupun dia lakukan tetap kafir. Ya karena mungkin dia lakukan karena dia kawannya mungkin dimalu lah, tapi tetap keyakinannya itu yang menjadi ukuran. Dan itu tidak menjadi bahasan di sini. Nah, jadi dan lebih utama lagi, kalau lebih utama dia masuk dalam ayat ini tentunya yang tidak meyakini. Jadi yang tidak meyakini sholat itu wajib tentu sudah utama masuk di ayat ini. Nah, karena kalau dia sudah tidak meyakini sholat itu wajib, sudah pasti dia menyanyiakannya begitu. Baik, jadi di sini yakni ayat ini juga sebagai dalil bagi ulama yang mengatakan dikafirkannya seorang apabila dia meninggalkan keseluruhan sholat. Terus kemudian disebutkan, kita sebutkan nukilan yang lain daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, "Man kana musirran ala tarkiha la yusalli qat wa yamut ala hadzal israr wa tark fa hadza la yakunu musliman. Lakin aktsarun nas yusalluna taratan wa yatrukuna taratan. Fa haula laysu yuhafadhuna 'alayha wa haula tahta al-wa'id." Jadi bagi orang yang musir, yakni terus, yakni meninggalkan salat, tidak pernah melakukannya salat, tidak pernah melakukan salat sama sekali. Jadi orang yang terus meninggalkan salat, tidak pernah salat sama sekali dan meninggal dalam keadaan seperti itu, maka ini tidak muslim. Ini bukan muslim, ini kata beliau. Ini bukan orang muslim. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan orang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kebanyakan orang mereka salat, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak salat. Ini kebanyakan manusia. Ini mungkin dia kisahkan zaman dia dahulu, zaman kita sekarang pun mirip-mirip. Nah, kebanyakan manusia kadang sholat, kadang tidak gitu ya. Sholat zuhur, asar, nah, tidak sholat zuhur, bahkan tidak maghrib isya saja gitu ya. Maghrib isya, subuh tidak, zuhur kadang-kadang, asar tidak, begitu keadaannya sekarang. Ya mirip-mirip lah zaman dahulu. Nah, ini yang disebut. Lakin aktsarun nas yusalluna taratan wa yatrukuna taratan. Kebanyakan manusia salat, kadang-kadang salat juga, kadang-kadang meninggalkannya. Fa haula, maka mereka ini bukan termasuk orang yang menjaga salat. Wa haula tahtal wa'id, mereka ini di, yakni dalam ancaman. Mereka dalam ancaman. Dan termasuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, yakni yang mengatakan insya'a ghafaralah wa insya'a adzaba, yakni tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni, maka dia diampuni. Kalau Allah menghendaki untuk disiksa, maka dia disiksa. Yakni hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan hadisnya sahih. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala pun berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan total gitu ya, keseluruhannya dengan sengaja, walaupun dia meyakini, maka ini pun kafir. Karena tentu kita tidaklah bertanya kepada orang yang meninggalkan sholat, apakah kamu yakin apa tidak gitu kan. Jarang kita tanya. Jadi yang kita gunakan adalah hukum zahirnya. Jadi kalau kita lihat misalnya kawan kita misalnya, atau jiran kita gitu ya, atau orang gitu ya di office gitu, 1 tahun tidak pernah sholat, nah, ini berarti udah bukan kadang-kadang lagi. Kalau kadang-kadang mungkin sekarang zuhur sholat, nah, nanti dia tidak sholat misalnya asar, itu masuk dalam bab bukan full, yakni bukan masuk dalam orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan gitu. Taib, itu perkataan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, "Walladhi yadhhar min al-adillati annahu la yukaffar illa bitarki shalah daiman." Yang zahir, yang jelas, yang nampak dari dalil-dalil yang ada, nah gitu ya. Yang nampak dari dalil-dalil yang ada bahwa tidak dikafirkan kecuali meninggalkan sholat daiman selalu, daiman selalu atau selamanya selalu. Nah, ini fa in kana yusalli fardhan aw fardain fa innahu la yukaffar. Kalau dia sholat 1 fardu atau 2 fardu, maka tidak dikafirkan. Wadzalika qaulun nabi wadzalika liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Tadi disebutkan jadi pembeda antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di sini dari dalil-dalil yang ada, tayib, dari dalil-dalil yang ada baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kata beliau tidak dikafirkan kecuali mereka yang meninggalkan salat daiman, selalu selamanya. Kalau masih salat dua kali sekali dua kali, maka itu tidak dikafirkan. Taib. Dan ini wallahu alam, ini yang lebih dekat. Taib, ini yang lebih dekat kepada dalil-dalil yang ada, pendapat yang ini, yakni pendapat dikafirkan orang yang meninggalkan salat selalu selamanya. Ini maknanya satu tahun tidak salat. Ini dah kita tidak tanya lagi kamu yakin apa tidak, walaupun dia kata yakin pun kita pun ragu-ragu dengan keyakinannya. Yakin tapi kenapa tidak sholat begitu kan? Walaupun demikian juga, walaupun misalnya kita lihat ada misalnya keluarga kita misalnya yang tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah sholat misalnya, dan masuk ke dalam kategori yang ini, tetap kita tidak boleh mengkafirkan secara langsung gitu. Mungkin kita cek dulu, yakni syarat-syaratnya, kita cek dulu penghalang-penghalangnya. Pun kalau dah kita yakni masuk, yakni kita dah lengkap semua dapatkan, itu pun tetap kita yakni hati-hati, karena dalam bab ini adalah bab yang berbahaya sekali. Karena konsekuensinya sangat berat, tadi dah kita sebutkan. Oleh karena kita tetap husnudzon, kita tetap nasihat mereka supaya mereka diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun Islam yang besar ini. Begitu. Jadi sebab itulah ini masalah yang sangat penting sekali, apalagi sekarang ini zaman sekarang, yakni sebab-sebab meninggalkan sholat, sebab-sebab malas sholat tuh banyak sekali sekarang di zaman kita nih banyak. Oleh karenanya perlu yakni nasihat tentang hal ini. Jadi perlu misalnya ada ceramah khusus berkaitan dengan ini. Ini kalau kita lihat sekarang ceramah yang bab ini jarang, itu tidak. Jarang yang mengulas khusus gitu, ceramah khusus gitu, daurah khusus mengulas tentang apa namanya sholat ini, apa hukumnya, kemudian mengulas tentang pendapat-pendapat ulama. Sebab apa ini penting sekali. Jadi kalau orang dah mendengar khilaf ulama di situ banyak pendapat ini, pendapat ini, maknanya bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat gitu. Jadi kalau dia dengar semacam itu, insya Allah dia akan apa, paling tidak sadar diri. Wah, ulama sudah berpendapat, ada yang pendapat kafir, ada yang pendapat fasik, terus saya pernah meninggalkan sholat misalnya. Nah, ini udah bahaya. Jadi supaya orang-orang yang malas sholat tidak malas lagi. Nah, gitu. Jadi ini yang mudah-mudahan gitu ya, orang-orang apa namanya ada kesempatan untuk kita bahas dengan rinci masalah yang seperti ini, supaya orang-orang yang meninggalkan sholat itu sadar diri. Jadi kalau Islam itu sholat, dan kita ketahui Isra Mi'rajnya Nabi Alaihi Wasallam dalam rangka mengambil perintah sholat ini, meninggalkan apa, mengambil perintah sholat. Jadi maknanya perintah sholat ini sangat agung sekali. Jadi sampai ke atas gitu Nabi Wasallam baru menerima sholat tersebut. Kalau yang lain-lain puasa gitu ya, zakat, haji, masih Rasulullah SAW di bumi. Nah, tapi ini sholat Rasulullah SAW di langit. Nah, jadi ini ringkasnya berkaitan dengan ini. Jadi masalah ini adalah masalah yang berat sekali meninggalkan sholat. Oleh karenanya, kalau ada kawan kita, keluarga kita misalnya yang masih meringankan bab ini, artinya masih misalnya kalau kerja misalnya dia lebih beratkan kerjanya daripada sholat, maka ini dinasihati. Dinasihati. Sebab ditakutkan masuk dalam wilayah kafir. Jadi kita tidak tahu misalnya, kita memang mengambil pendapat yang kafir adalah yang total, misalnya yang hilang, apa yang tidak meninggalkan, apa yang meninggalkan secara keseluruhan macam itu. Tapi di situ ada juga pendapat taib yang mengatakan meninggalkan sholat walaupun satu walaupun dua semacam itu. Atau bahkan mungkin yang tidak mengkafirkan, langsung tidak mengkafirkan, itu pun masuk dalam wilayah fasik, fujur, fajir, gitu. Jadi dosa besar, dosa yang amat besar. Nah, kalau meninggal di sholatnya. Apa ya? Kalau meninggal. Meninggal. Terus kita wajib mensholati mereka. Dilihat keadaan. Kalau dia meninggal, dilihat keadaan. Dan inilah kita sebutkan berkaitan dengan masalah mensholati orang yang berbuat maksiat. Mensholati orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau kita lihat dia misalnya tidak pernah sholat sama sekali, jadi lebih, ya ini kita sebutkan lebih aula tidak sholat, kita tidak sholatkan. Karena apa namanya, min bab satu, karena orang ini dah maksiat satu, yang kedua dia tidak sholat. Dan kalau dia tidak sholat selamanya, berarti kita mengambil pendapat, yakni dia kafir. Walaupun misalnya itu pendapat pribadi gitu ya, walaupun pendapat pribadi, nah, tidak diumumkan gitu, tidak disebar-sebarkan. Jadi sebetulnya untuk ini ya tidak disolatkan kalau dia tidak sholat, dia tidak pernah sholat. Sama dengan yang bermaksiat-maksiat yang lain, apalagi misalnya maksiatnya ke taraf sampai ke daerah kekufuran, daerah kemusyrikan. Jadi apa ikhwani fillah, akhwati rahimakumullah jami'an. Itu salah satunya. Jadi tidak sholat. Oh iya, kalau dah ada kemaslahatan di situ, ada maslahat, ya kasih tahulah. Apalagi kita misalnya orang tengok, misalnya kita di kampung misalnya, walaupun kita tidaklah ustadz gitu ya, tapi perkataan kita didengar. Jadi orang segan dengan kita, ada kerudukan lah gitu ya di kampung misalnya. Kita jelaskan, saya tidak sholat karena dia orang ini tidak pernah sholat gitu. Itu juga maslahat. Itu juga maslahat. Nah, jadi sekali lagi ayol ikhwah, ayol khawat, rahimakumullah jami'an. Jadi ini masalah ini sangat-sangat penting sekali. Sangat-sangat penting. Jadi kalau kita temukan, maka hendaknya cepat dinasihati. Karena ini jangan sampai penyakit ini penyakit yang mematikan. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan akhirat itu tidak selesai dengan kematian seseorang, tapi dia akan terus berlanjut sampai ke akhirat. Begitu. Kalau penyakit dunia, dia cukup dengan mati saja dah selesai. Dengan mati saja dah selesai dia. Mana ada orang yang mati apa misalnya? Ya, dia mati karena sakit demam misalnya, atau kanker misalnya. Mana dia mati terus mati masih ada di situ, dia punya penyakit, tidak ada. Itu penyakit dunia cukup dengan meninggal. Tapi ini penyakit akhirat, ini penyakit sampai hari kiamat nanti. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asyobuni, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa perbuatan hamba adalah makhluk. Di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah perbuatan hamba, bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk Allah Ta'ala. Mereka tidak berselisih dalam masalah ini, dan mereka tidak menganggap termasuk dari ahli sunnah dan orang yang beragama dengan benar orang yang mengingkari dan menolak pendapat ini. Baik, selanjutnya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa perbuatan hamba adalah makhluk. Dan ini dah kita sebutkan masalah ini, masalah yang masyhur di yakni kalangan ulama yang berkaitan dengan af'alul ibad makhluqah. Yani perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk. Perbuatan hamba adalah makhluk. Dan ini juga masalahnya kita dah isyaratkan dalam masalah kalamullah. Masalah al-lafaz. Lafaz kalamullah. Yani bacaan kita kepada kalamullah, apakah makhluk apa tidak? Dah kita sebutkan. Jadi masalah ini adalah masalah yang sangat yakni inti dalam masalah akidah. Jadi dah kita sebutkan juga masalah ini diselisih oleh dua kelompok besar, yaitu kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Dah kita sebutkan. Kalau Qadariyah itu ghulu, berlebihan dalam menetapkan af'alul ibad. berlebihan dalam menetapkan perbuatan hamba. Jadi mereka mengatakan perbuatan hamba ini tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, tidak ada kaitan dengan takdir Allah. Jadi perbuatan hamba, gerakan-gerakan hamba, gerakan-gerakan makhluk, gerakan-gerakan makhluk manusia ini adalah murni dari perbuatannya, murni dari perbuatannya. Tidak ada kaitannya dengan takdir. Jadi kalau dia mau makan, dia karena keinginannya, karena murni keinginannya untuk makan. Tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat misalnya atau mau apa gitu dan lain-lain, itu murni kehendaknya. Yang berlawanan dengan itu kita sebutkan Jabriyah, ghulu dalam menetapkan, yakni berkaitan dengan ini. Mereka mengatakan bahwa semua gerakan-gerakan hamba, gerakan-gerakan manusia itu murni takdir Allah, murni takdir Allah, dan tidak ada pilihan hamba di situ, tidak ada pilihan hamba di situ. Ini Jabriyah. Jadi yang sahih di sini tentu yang pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah, bahwa perbuatan hamba makhluk, yakni dari kehendaknya, dari keinginannya. Tapi keinginan hamba terhadap perbuatannya tidak istiqlal, tidak, yakni tidak berdiri sendiri. Jadi sekali lagi, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah perbuatan hamba itu adalah makhluk. Maknanya dari kehendaknya, dari keinginannya, tapi kehendak dan keyakinan makhluk tersebut tidak berdiri sendiri. Maknanya apa? Kalau kehendak dan keinginannya sesuai dengan kehendak dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baru kehendak dan keyakinan makhluk itu bisa terlaksanakan, bisa terwujudkan. Begitu. Inilah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, tadi berbeda dengan pendapat Qadariyah dan Jabriyah. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, disebutkan oleh beliau, yakni alasan-alasan kenapa disebutkan perbuatan hamba ini adalah merupakan makhluk. Apa alasan-alasannya? Dan juga kenapa disebutkan tadi perbuatan hamba, keinginan hamba itu tidak berdiri sendiri. Jadi di sini alasannya, kata beliau rahmallahu taala, Syekh Ibn Utsaimin rahmallahu taala menyebutkan alasan yang pertama adalah karena perbuatan-perbuatan manusia adalah bagian daripada sifatnya. Bagian daripada sifatnya. Dan sifat ini kita ketahui ada dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah, yakni secara zat badan gitu ya. Dzatiyah yang tidak bisa terlepaskan. Tapi ada sifat fi'liyah. Ada sifat fi'liyah, yakni fi'il, perbuatan, keyakinan. Jadi sekali lagi, alasan yang pertama kenapa disebut perbuatan makhluk itu termasuk makhluk Allah, karena perbuatan makhluk itu termasuk bagian daripada sifatnya, bagian daripada sifatnya. Dan kita ketahui, tadi kita sebutkan ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Dan sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah ini merupakan terangkum dalam jasad kita, tubuh kita nih. Dan tubuh kita ini tidak diragukan lagi ciptaan Allah, baik Qadariyah maupun Jabariyah. Baik Qadariyah maupun Jabariyah sepakat tubuh kita ini semasa masih hidup itu adalah ciptaan Allah. Tapi mereka lupa, Qadariyah, bahwa perbuatan itu bagian daripada sifat, yakni sifat termasuk, yakni yang boleh, yang melekat dengan tubuh kita, atau ada yang berkaitan dengan keinginan dan kehendak. Jadi di sini alasan yang pertama datang, satu yang tadi kita sebutkan, sifat keinginan, sifat apa, perbuatan hamba itu termasuk sifat manusia, yakni sifat hamba itu. Dan sementara hamba ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kedua, kata beliau rahmallahu ta'ala, perbuatan manusia atau perbuatan hamba disebabkan dua sebab. Sebab pertama adalah karena adanya iradah, karena adanya keinginan, kehendak. Sebab pertama adalah karena adanya iradah, yakni kehendak. Sebab yang kedua adalah karena adanya qudrah, kemampuan. Karena adanya qudrah, kemampuan. Baik. Jadi perbuatan hamba disebabkan atau terwujudkan, diwujudkan dengan dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena ada keyakinan, kehendak. Yang kedua karena ada kemampuan, qudrah. Baik. Kalau kita melihat dari sisi qudrah, kemampuan dulu. Kalau kita lihat dari sisi kemampuan, maka dari sisi kemampuan ini, baik qadariyah maupun jabariyah tentu mereka sepakat, yakni kemampuan manusia itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri kemampuannya. Yakni apa? Kemampuan yang dia lakukan, baik melakukan sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak misalnya, itu semua atas yakni kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat benda berat misalnya, kemampuan juga. Tapi itu kemampuan diberikan oleh Allah gitu. Kemampuan untuk ini dan itu. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau menafikan kemampuan tersebut dari Allah, ya tentu dah lain cerita. Taib. Jadi adanya keinginan dan kemampuan. Dan kemampuan ini sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti kemampuan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah adalah yang lain ini, apa? Adanya keinginan. Adanya keinginan. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di sini menjelaskan keyakinan ini, taib, kalau melihat kenyataannya, keyakinan ini pun tidak berdiri sendiri. Tidak semua yang diinginkan oleh manusia, tidak semua yang diinginkan, yang dikehendaki oleh manusia itu terwujudkan. Baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Contoh disebutkan di sini, contoh. Ada orang hari ini mau menziarahi kawannya, mau menziarahi jirannya. Tapi apakah ziarah itu dengan adanya keyakinan dia, apakah ziarah itu terwujud langsung? Tidak. Ini yang kita maksudkan dengan tidak berdiri sendiri keinginannya. Baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dia dengan sengaja misalnya baru mau buka pintu, dia pikir lagi, wah bagusnya besok ziarah, tak jadi balik. Itu sengaja. Atau misalnya dia tidak sengaja, misalnya mau pergi, datang pula tamunya. Itu yang dimaksud dengan baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya di situ ada kekuatan yang mengontrol dia punya keyakinan itu. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak setuju dengan keyakinannya, maka setuju dengan keinginannya, setuju dengan kehendaknya, baru kehendak itu akan terwujudkan. Ini dari sisi akalnya, dari sisi akal, bahwa manusia akan mewujudkan keinginannya atas dua hal ini, yakni adanya keinginan, kehendak, dan juga adanya kemampuan. Jadi kalau salah satu di antara dua ini tidak ada, berarti perbuatannya, taib, keinginannya atau perbuatannya pasti tidak terwujudkan. Jadi kedua-dua ini kalau kita melihat, semua itu memang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemampuan dah confirm dah, kemampuan. Ini tidak banyak berbicara. Tapi masalah yang iradah, yang keyakinan ni, ini adalah juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi keinginan ini sekali lagi tidak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri. Dan ini yang perlu diperhatikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan semua sesuatu. Jadi termasuk sesuatu ini adalah keinginan hamba, kehendak hamba, begitu. Tapi sekali lagi, keinginan hamba ini tidak berdiri sendiri. Jadi dua hal itu yang menjadi alasan dari segi akal gitu ya, dari sisi akal yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa yakni dua alasan tadi. Yang alasan yang pertama, perbuatan manusia adalah bagian daripada sifatnya, bagian daripada sifatnya. Dan manusia itu sendiri adalah makhluk satu. Jadi maknanya perbuatan itu pun makhluk. Yang kedua, perbuatan itu tidak diwujudkan kecuali dengan adanya dua hal. Yang pertama adanya keinginan, yang kedua adanya kemampuan. Tadi kita sebutkan. Dan dua-duanya ini bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya hasilnya pun makhluk, hasilnya pun makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fillah rahmani rahimakumullah. Bab selanjutnya, yakni bab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah kita akan bahas baik pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk menyambung kajian kita, dan juga kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik oleh Allah taib untuk sampai pada bulan Ramadan. Taib, karena bulan Ramadan sudah dekat, tapi tetap kita berdoa kepada Allah agar kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Selanjutnya kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melaksanakan ketaatan penuh di bulan Ramadan. Taib. Dan selanjutnya kita minta kepada Allah agar apa-apa yang kita amalkan, ketaatan-ketaatan yang kita amalkan di bulan Ramadan diterima olehnya Rabbul Alamin. Nah, sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.